Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini, dan insyaallah untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya, secara khusus di hari ini kita akan membuka beberapa studi kasus terkait masalah e-money. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa e-money tergolong sebagai mata uang yang baru, yang disebut oleh para ulama dengan an-nukud elektroni atau uang digital dalam bahasa kita. Sehingga ketika orang top up e-money, maka hakikatnya dia sedang melakukan akad sharf. Akad sharf yang terjadi adalah akad tukar menukar uang kartal dengan uang digital. Kemudian kenapa bisa disebut sebagai uang? Disebut sebagai uang karena dia diresmikan oleh pemerintah dan peredarannya, jangkauan peredarannya cukup luas, bisa digunakan dalam banyak transaksi sebagaimana layaknya uang. Betul, dia bukan fiat money, tapi dia di backup oleh fiat money. Dalam salah satu penjelasan yang disampaikan di situs BI, Bank Indonesia, disebutkan bahwa e-money yang terbit di negara kita itu secara umum ada dua. Ada yang bentuknya chip base dan ada yang bentuknya server base. Ada yang bentuknya uang itu tersimpan dalam chip, nominal atau nilai dari uang itu tersimpan dalam chip sebagaimana yang ada pada e-money yang digunakan untuk e-tol, yang digunakan untuk parkir dan seterusnya. Dan ada yang bentuknya server base, yang bentuknya server base seperti GoPay, OVO, Dana, kemudian Link Aja, dan aneka uang-uang digital yang lainnya yang dia bisa disimpan dalam HP. Tayyip. Nah, untuk server base maupun chip base, di dua jenis ini, mana yang tergolong sebagai uang? Wallahu ta'ala alam. Saya memahami secara pribadi bahwa masalah chip base maupun server base itu sifatnya hanya masalah teknologi, masalah teknis bagaimana cara orang ini menyimpan nilai uang sesuai dengan fiat money yang menjadi backupnya, apakah di chip ataukah di server. Namun pada prinsipnya kita kembali kepada definisi uang yang dijelaskan oleh OJK. Ketika dia menjadi alat tukar yang sah berlaku di masyarakat, maka dia bisa disebut sebagai uang. Nah, ketika dia di backup oleh uang resmi negara, fiat money, maka dia menjadi uang yang mughatta, uang yang ada backupnya, dan uang yang ada backupnya pada saat di top up, berarti di situ terjadi akad sharf. Karena itulah, bisa jadi ada e-money yang bentuknya server base, tapi dia bisa kita sebut sebagai uang. Belum kita bahas di pertemuan berikutnya adalah tentang PayPal. PayPal termasuk server base, tapi para ulama menyebutnya sebagai uang, sehingga PayPal, ketika orang mendapatkan PayPal, maka dia mendapatkan senilai saldo tertentu yang dia merupakan pengganti dari uang. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa fatwa tentang PayPal, ada fatwa yang pernah disampaikan oleh fatwa Islam mengenai PayPal. Bagaimana penggunaan PayPal yang di situ harus menggunakan bitokoh Visa, harus menggunakan kartu kredit Visa. Dan untuk PayPal-nya tidak dipermasalahkan, tapi penggunaan kartu kredit yang itu sedikit dibahas oleh para ulama. Namun kita belum menyelesaikan masalah ini. Tayyib. Sehingga wallahu taala alam, kembali kepada prinsip kemarin ya, bahwa selama dia adalah alat tukar yang berlaku secara sah di masyarakat dan apalagi dijamin oleh negara, maka insyaallah masuk dalam kategori uang, sehingga ketika kita top up atau ketika kita isi saldo, maka akad yang dilakukan adalah akad sharaf. Wallahu a'lam. Baik, dan kami tim ANB Official telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di komunitas pengusaha muslim, demikian pula dari beberapa teman-teman yang lain, yang nanti akan kita bacakan dan kita bahas beberapa pertanyaan yang memungkinkan untuk kita kaji di kesempatan kali ini. Baik, coba kita baca pertanyaan yang pertama. Di minimart seringkali e-money dijual dengan harga lebih berikut kartunya. Apakah kelebihan ini riba jika kelebihan ini bukan biaya admin? Apakah kelebihan yang terjadi ketika orang membeli kartu e-money di minimarket? Apakah kelebihan itu termasuk riba? Karena itu bukan biaya administrasi. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami justru itu biaya untuk penerbitan kartu. Sehingga kalau misalnya Anda beli kartu e-money harganya berapa? 75.000. Sementara saldonya yang ada hanya 50.000, maka kita bisa pastikan 25.000 itu adalah harga kartu yang baru. Insyaallah tidak masalah selama kita tahu dengan yakin bahwa kelebihan itu adalah harga kartu yang baru. Sehingga adanya selisih 75 yang 50 adalah saldo yang terisi, sedangkan yang 25 itu bukan bagian dari transaksi sharaf tapi jual beli kartu, maka insya Allah tidak ada masalah. Baik, jadi begini, barangkali Bapak Ibu masih ingat dulu ketika kita membahas tentang masalah franchise ya. Kita bahas masalah franchise. Saya memberikan mukaddimah, mengambil kesimpulan dari buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sidki Burnu tentang kaidah-kaidah fikih, dan di situ beliau menyinggung salah satu penerapan dalam muamalah bahwa ada akad dan ada tabi' akad. Ada akad dan ada penyerta akad. Kadang orang melakukan akad dan butuh melakukan penyertanya, sehingga ini tidak bisa diterima secara sempurna kalau tidak ada yang kedua. Contoh yang kemarin kita sampaikan adalah orang beli tanah, maka dia juga harus beli akses menuju tanah itu. Kalau tidak, dia nggak bisa menuju ke sana. Misalnya dia harus menggunakan kendaraan mobil, sementara dia beli sawah agak di dalam dan adanya baru galengan ya, baru jalan setapak. Maka mau tidak mau dia harus membeli tanah kawan-kawannya, tanah samping-sampingnya, misalnya sebelah kanan 2 meter, sebelah kiri 2 meter, atau kanan 1 meter, kiri 1 meter, sehingga dia bisa menuju ke sana. Dia beli akses menuju tanah itu adalah tawabi' akad. Kita tahu bahasanya dalam akad jual beli kartu e-money, jual beli kartu e-money, di sini ada dua akad. Yang pertama adalah akad sharaf, yang kedua akad jual beli kartu. Karena penerbit e-money itu tidak menggratiskan kartunya. Untuk akad sharaf terjadi uang dengan uang, IDR dengan IDR. Sedangkan akad jual beli kartu terjadi antara IDR dengan kartu. Baik, kita bisa memahami ini. Karena itulah ketika harga sebuah kartu baru, kartu e-money yang baru, misalnya ya, harganya 75.000. Dan di situ ada saldo senilai 50.000. Berarti di sini yang terjadi adalah 50.000 ditukar dengan saldo 50.000. Sedangkan yang ini 25.000 misalnya, yang ini bentuknya kartu. Ya, ini bentuknya kartu. Baik. Berarti yang terjadi gimana? Ini uang kartal. Yang ini dalam bentuk digital. Ini sama uang kartal. Yang ini barang. Bukankah ini menggabungkan dua akad dalam satu akad? Jawabannya betul. Di sini terjadi menggabungkan akad satu dengan akad dua. Tapi akad dua itu adalah tabi', pengikut dari akad satu. Di mana orang tidak bisa melakukan akad satu jika dia tidak melakukan akad yang kedua. Dan tawabi'ul akad itu diperbolehkan dan tidak masuk dalam kategori menggabungkan dua akad dalam satu akad. Makna menggabungkan dua akad dalam satu akad sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Bentuknya adalah akad satu plus akad dua, di mana akad dua ini tidak ada hubungannya dengan akad satu, tapi dia dijadikan sebagai syarat akad satu. Misalnya ini jual beli, yang ini sewa misalnya. Gak ada hubungannya antara sewa dengan jual beli. Kalau ini ada hubungannya, boleh. Tapi kalau gak ada hubungannya, tidak diperbolehkan. Tayyib. Kalau tawabi'ul akad, akad yang kedua itu pengikut akad satu. Yang ini jika tidak dilakukan, jika tawabi' akad tidak dilakukan, orang akan mengalami kesulitan di sini. Meskipun ini bukan utama. Anda menerima kartu e-money, sebenarnya tujuannya apa? Ya, ingin mendapatkan saldo yang tersimpan di chipnya. Bukan tujuannya untuk beli kartunya. Beli kartu buat apa? Tapi untuk bisa beli saldo di chipnya itu, uang digital senilai 50.000 harus ada wadahnya, kan gitu ya. Pak, ini saya jual saldo 50.000, saya taruh di jempol Bapak. Mana jempolnya? Nah, ditaruh di jempolnya, kan enggak bisa ya. Akhirnya wadahnya adalah sebuah kartu. Sehingga insya Allah di sini diperbolehkan. Nah, masalah harga kartu kok 25.000, Pak, itu apa enggak kemahalan? Kan biaya cetaknya 5.000. Ya, biaya cetak itu biaya produksi. 25.000 biaya jual atau harga jual. Dan harga jual boleh enggak lebih mahal? Boleh, sah-sah saja. Selama tidak terlalu berlebihan, dalam arti tidak sampai ada unsur gaben, pembodohan di sana, insya Allah diperbolehkan. Wallahu'alam. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Van mau tanya mengenai kasus uang tiba-tiba hilang di e-money. Untuk nominal besar biasanya langsung diganti oleh pihak bank ketika kita melapor. Tapi ada juga nominal tiba-tiba terpotong Rp25. Bagaimana kita menanggapi kasus seperti ini? Kesannya memang kecil, tapi jika ada ratusan atau ribuan yang seperti ini, nominalnya juga banyak. Baik, yang jadi pertanyaan apa ini? Bagaimana transition, antum transition. Coba ditampilin. Dibesarin, Pak. Dibaca ulang, baca ulang. Mau tanya mengenai kasus uang tiba-tiba hilang di e-money. Untuk nominal besar biasanya langsung diganti oleh pihak bank ketika kita melapor. Tapi ada juga nominal tiba-tiba terpotong Rp25. Bagaimana kita menanggapi kasus seperti ini? Kesannya memang kecil, tapi jika ada ratusan atau ribuan yang seperti ini, nominalnya juga banyak. Kalau masalah uang hilang, bagaimana cara menanggapi? Ya, ini urusan konsumen dengan pihak bank. Kalau dari sisi apa penjelasan masalah hukumnya, jika Anda tidak merasa uang hilang 25 ini sebagai sesuatu yang berarti, kemudian Anda ikhlaskan, selesai masalah. Tapi kalau misalnya Anda anggap ini sesuatu yang berarti, saya harus menagih ulang, ya silakan minta ke bank. Tapi kalau misalnya Anda nggak begitu perhatian, hilang sudah lah, nggak apa-apa hilang, ya selesai masalah. Sedangkan itu kalau jumlahnya banyak, ada jutaan pengguna e-money, kan nanti nilainya jadi besar. Yaitu urusan antara bank dengan para konsumennya. Anda berkepentingan dengan urusan Anda pribadi. Kalau ada orang lain, ya orang itu berkepentingan dengan urusan dia pribadi, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Ketika membawa mobil, kebetulan imani habis ketika masuk tol, lalu yang di belakang memberi klakson. Akhirnya saya turun lalu minta tolong dengan membeli imani miliknya karena terpaksa di gerbang tol macet karena tidak ada uang pas. Akhirnya saya melebihkan. Apakah ini termasuk riba? Iya. Wallahu ta'ala alam. Kalau Anda membeli imani dari orang lain dan ternyata Anda memberikan kelebihan, itu masuk dalam kategori riba. Sehingga ketika tidak ada uang pas, ya wallahu alam, mungkin bisa disesuaikan setelah Anda keluar. Baik, tapi kalau ini sudah terjadi dan itu dilakukan saling ikhlas, saling ridho, tidak ada paksaan, maka selanjutnya adalah bertobat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni atas kesalahan kita. Sementara kalau misalnya mengalami situasi seperti ini, bisa dipastikan, pastikan bahwa Anda harus bayar senilai yang sama. Wallahu a'lam. Atau gini solusinya, saya pernah mengalami yang sama ya. Diantar oleh salah seorang kawan, kemudian emaninya habis, lalu dibayarin oleh petugas. Nah, waktu dibayarin oleh petugas, kita bayarnya lebih. Misalnya yang harganya misalnya 15 ribu, bayarnya 20 ribu. Itu boleh ataukah tidak? Kalau bayarnya dengan uang tunai, dilebihkan dan itu masuk kepada pemberi jasa, insya Allah tidak masalah. Berarti itu murni jual beli jasa. Misalnya ya, masuk tol ya. Masuk tol, begitu nilainya keluar 20 ribu. Tapi Anda, atau jangan-jangan 20 ribu, kurang genep ya. Dibuat yang gak genep. Misalnya 18 ya. 18. Lalu Anda bayarnya 20 ribu. Anda bayar 20 ribu itu untuk jasa tol. Bayarnya kemana? Ke petugas. Meskipun nanti petugas menggunakan kartu dan kartu itu dimiliki oleh penyedia jasa tol, sehingga terbukalah pintu tol sementara Anda bayar dengan nilai yang lebih mahal. Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah, berarti Anda bayar tunai. Nah, bayar tunai kok lebih mahal, insya Allah tidak masalah. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Pembayaran ketika di situ ada dua. Kalau misalnya pakai e-money, dia bayarnya misalnya 18 ribu ya. Sedangkan tunai misalnya 20 ribu. Andaikan ada variasi harga seperti ini, Apakah ini masuk kategori riba? Karena di sini menggunakan e-money, ada diskon. Wallahu ta'ala alam, yang kami fahami, ini bukan termasuk riba. Sama seperti kemarin ya, ketika menggunakan USD, harganya sekian, ketika menggunakan rupiah, harganya lebih mahal. Dan itu tidak termasuk kategori riba. Wallahu alam. Baik, karena itu kami sarankan solusinya ketika Anda e-money-nya habis di tol, sebaiknya Anda langsung bayar ke petugas, sehingga tidak terjadi akad sharaf dengan orang yang berada di belakang, tapi Anda langsung bayar untuk jasa tol, meskipun dengan nilai yang lebih mahal. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Apakah e-money aplikasi macam GoPay, Dana, Link Aja, OVO, dan lain-lain itu sama dengan e-money yang berbentuk kartu? Karena kalau aplikasi masuk ke HP. Tadi sudah kita sampaikan bahwa e-money di negara kita itu ada dua. Ada yang bentuknya server base dan ada yang bentuknya chip base. Baik, namun baik yang bentuknya server maupun yang bentuknya chip, sebenarnya ini sifatnya hanya masalah teknologi dalam penyediaan jasa e-money. Intinya kita kembalikan kepada masalah tingkat penyebarannya. Tingkat penyebaran. Jika penyebarannya terbatas, berarti dia belum bisa disebut sebagai uang. Kalau terbatas, berarti dia bukan uang. Sedangkan kalau penyebarannya luas, maka dia bisa disebut sebagai uang. Ini salah satu indikator yang bisa kita gunakan. Apakah e-money itu masuk dalam kategori uang ataukah bukan uang? Lihat bentuk penyebarannya. Wallahu a'lam. Nah, kita memahami begini. Untuk GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan seterusnya, kira-kira dengan e-money biasa yang bentuknya chip base yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh lembaga tertentu, itu tingkat penyebarannya beda ataukah sama? Dan nampaknya tingkat penyebarannya itu beda ya. Ada sebagian yang tingkat penyebarannya sangat luas dan ada sebagian yang tingkat penyebarannya sangat sempit. Seperti OVO dengan GoPay itu tingkat penyebarannya lebih sempit. OVO dia tidak bisa dipakai untuk pembayaran di layanan Gojek. GoPay tidak bisa dipakai untuk pembayaran di layanan Grab. Padahal itu dua-duanya adalah e-money yang server base. Ya, yang sejenis saja dia nggak bisa untuk saling silang. Sementara kalaupun ada pembayaran di luar, itu sifatnya adalah merchant yang sudah bekerja sama dengan pihak OVO atau Grab. Wallahu a'lam. Nah, kita belum membahas dari sisi ini ya. E-money yang sifatnya terbatas, yang ada bentuk OVO, kemudian GoPay, dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang lain. Baik, selanjutnya. tidak mengurangi pihak yang kedua ketika di sana ada penggunaan yang dilakukan oleh pihak yang kedua. Seperti ini tadi ya. A melakukan akad sharaf dengan B. Misalnya A punya uang 100.000, B menyerahkan 50-50. Begini ya. Setelah dilakukan serah terima uangnya, B menggunakan uang 100 itu. Hilang misalnya, uang 100 itu hilang. Maka uang 50 ini tetap utuh di tangan A. Baik. Lalu bagaimana dengan e-money? Misalnya kita top up saldo 100.000. Ini uang kartal. Lalu mendapatkan 100.000 ini digital. Saat kita menggunakan ini, kan berarti seharusnya saldo kita di bank gak berkurang. Jawabannya wallahualam, kita berkurang adalah di bagian uang digitalnya. Uang kartalnya tetap menjadi hak milik bank, karena kita sudah menukarkan uang kartal itu dengan uang digital. Sehingga pada saat kita tap e-money di tol misalnya, lalu berkurang 20.000, maka yang berkurang adalah uang digital kita. Dan itu real seperti yang terjadi di sini. Sehingga insya Allah ini tidak menyebabkan perubahan transaksi sharaf menjadi transaksi utang. Satu itu. Yang kedua, kalaupun betul saldonya ini berkurang, apakah itu kemudian berubah jadi transaksi utang? Jawabannya tidak berubah. Dalam arti begini, kemarin telah kita sampaikan, ada banyak pendekatan yang disampaikan oleh para asatidah dalam memahami e-money. Dan masing-masing pendekatan itu ada cacatnya. Artinya mau disebut akad apapun, pasti gak sempurna 100% memenuhi konsekuensinya. Cuman kita arahkan kepada pendekatan yang kira-kira paling memenuhi. Dan secara pribadi, saya lebih cenderung untuk menyatakan bahwa e-money akadnya adalah akad sharaf, atau e-money adalah uang digital yang baru. Sehingga ketika orang top up saldo e-money, dia melakukan akad sharaf dan bukan akad utang piutang. Karena itu insya Allah tidak jadi masalah ketika misalnya tidak memenuhi akad utang 100%, masih ada potensi-potensi seperti ini. Tidak memenuhi akad wadiah 100%, ada potensi-potensi seperti ini. Dan seterusnya. Nah, potensi celah-celah itu gak bisa hilang dari semuanya. Tapi kita bisa mendekatkan kepada dari sekian banyak celah itu, yang paling bisa bertahan adalah transaksi sharaf. Disitulah kemudian kita lebih memilih bahasanya akad ini insya Allah yang lebih mendekati. Wallahu a'lam. Baik. Coba ini kita bacakan. E-money saya tertinggal di mobil teman setelah dia meminjam kartu ketika di tol. Kemudian lumayan saldonya. Kebetulan lumayan saldonya. Akhirnya saya tagih, tapi dia enggan mengembalikan dengan alasan tidak tahu karena lupa tertinggal di mobilnya yang banyak. Lama-kelamaan saya malu menagih karena tidak ketemu alasannya. Yang saya tidak ikhlas, di isinya ada saldo lumayan, dan itu disebabkan bukan kesalahan saya. Teman saya juga menganggap sepele karena dia sangat kaya raya, karena mobilnya saja lebih dari 10, sedangkan saya membutuhkan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya Anda berhak untuk terus menagihnya, dan jika tidak dia bayarkan, maka berhak untuk ditagih di akhirat. Ya. Dan bisa Anda sampaikan kepada teman Anda, jika memang dia tipenya orang yang gak perhatian dengan harta orang lain yang dia gunakan, Anda sampaikan, gak usah dikembalikan di dunia, nanti akan saya tagih di akhirat. Dan itu sebagai bentuk pendidikan bagi dia, agar dia sadar bahwa urusan seperti ini bukan urusan yang sepele. Wallahu a'lam. Tayyib. Masih ada yang lain? Cukup kayaknya ya. Baik, kita aja langsung beralih ke pemirsa. Ini ada telepon yang masuk. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ana mau bertanya, Ustaz. Begini, ana sekarang diberikan jabatan sebagai seorang bendahara. Terus dalam perjalanannya, ana diberikan potongan sekian persen dari bagian teman-teman di kantor. Terus pada awalnya saya nggak tahu bahwa di kantor saya juga ada honor khusus untuk bendahara sekian puluh ribu begitu, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya honor yang telah saya ambil dari potongan teman tadi sebelumnya? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kantor swasta atau kantor negara, Pak? Instansi negara, Ustaz. Instansi negara. Baik. Instansi negara. Saya diberikan potongan sekian persen dari uang yang seharusnya haknya karyawan kantor, karena mengatakan bahwa saya bendahara. Tetapi sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa ternyata ada honor khusus untuk bendahara di kantor saya. Baik, namun di kemudian hari saya mengetahui bahwa ternyata ada honor khususnya. Honor, Bapak, bagaimana hukumnya? Baik, honor khusus itu dari siapa? Dari negara atau dari kantor? Dari negara, Ustaz. Dari negara. Baik, cukup, Bapak. Terus bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah boleh saya memilih dari kedua itu, artinya mengambil salah satunya, atau bagaimana solusinya? Baik. Apakah saya mengembalikan uang potongan dari teman-teman tadi, saya kembalikan kepada mereka, atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Syukran. Wa jazakum khairan. Tayyib. Yang berhak untuk dimiliki oleh para karyawan negara, para pegawai negara, ASN dan yang lainnya, aparat-aparat yang bekerja di negara, adalah gaji yang sifatnya resmi dari negara. Sehingga kalau di situ ada tambahan gaji, ada bonus dari negara, silahkan diterima. Sedangkan lebih dari itu, yang dia tidak resmi, seperti potongan yang diberikan oleh teman atau yang diberikan oleh bank, misalnya instansi Anda bekerja sama dengan bank, lalu bank ngasih potongan. Salah satu tetangga saya bercerita, dia berposisi sebagai penanggung jawab penarikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Jadi karyawan-karyawan di instansi dia utang bank. Lalu nanti ketika karyawan ini mau bayar, itu langsung dipotong gaji. Yang motong gaji adalah tetangga saya ini. Dan tetangga saya dikasih bonus oleh bank. Bonus ini tidak boleh diterima. Sebagaimana potongan dari karyawan juga nggak boleh diterima. Karena itu untuk potongan tadi wajib Anda kembalikan, dan kalau dikasih wajib ditolak. Yang kedua, gaji bonus atau tambahan yang diberikan oleh negara, silakan Bapak terima. Karena selama itu terukur dan diberikan secara resmi oleh negara, maka boleh diterima. Wallahu a'lam. Tayyib, kita bacakan pertanyaan berikutnya melalui WA. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang penjual di marketplace. Apakah hukumnya cashback yang diberikan untuk penjual apabila penjual tersebut mengaktifkan lalu mengirimkan paketnya melalui jasa pengiriman tertentu? Apakah cashback itu termasuk komisi dari penyedia jasa pengiriman atau kelebihan ongkir dari si pembeli? Terima kasih. Baik, sampai saat ini saya belum paham ya tentang status cashback yang diberikan oleh kurir kepada para merchant. Karena pada asalnya yang menggunakan jasa kurir itu adalah konsumen. Anda sebagai merchant punya sekian ratus konsumen, konsumen itu bayar kepada Anda, tolong kirimkan melalui A, melalui B, melalui C. Berarti posisi Anda hanyalah wakil dari konsumen untuk mengantarkan barang itu ke kurir A, B, C, lalu konsumen yang bayar. Nah, kemudian kurir itu memberikan bonus kepada Anda, yang sebabnya adalah karena Anda sering mengirim barang melalui kurir tersebut atas perintah dari konsumen. Wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya kita menggunakan jalan yang lebih selamat, Para konsumen Anda tentu kontaknya masih Anda simpan ya. Silahkan hubungi mereka bahwa Anda mendapatkan bonus sekian dari kurir yang menjadi langganan Anda ketika mengantarkan barang milik konsumen. Kemudian sampaikan kepada mereka apakah mereka merelakan itu. Kalau mereka merelakan, silahkan Anda pakai. Kalau mereka tidak merelakan, kembalikan kepada mereka sesuai dengan porsi. Kalau misalnya mereka nggak ada jawaban, sedekahkan ke masjid. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, saya Nahrul dari Gresik. Silakan Bapak. Ya, jadi apa itu? Saya dapat bantuan modal dari salah satu komunitas lah. Jadi ada lembaga yang memberi saya modal buat usaha. Tapi di satu sisi saya juga masih punya utang. Jadi di mana Ustaz menggunakan uang tersebut untuk membangun usaha saya yang masih awal lah, masih merintis lah, terus ataukah harus saya bayar utang saya dengan uang tersebut Ustaz? Apakah modalnya nanti harus dikembalikan Bapak? Enggak, jadi itu seperti apa ya, itu uang separen lah dari donatur, jadi terserah saya mau buat apa. Tapi saya akhirnya waktu mau minta bantuan itu akhirnya minta uang untuk buat modal usaha, jadi gitu Ustaz. Baik, juga Bapak. Terus mau tanya lagi Ustaz, saya kan belum apa itu, belum makan dan minum dari tadi subuh, tapi belum sahur. Itu boleh nggak ambil puasa Asyura? Belum makan minum sejak subuh ya? Iya, tapi boleh nggak puasa Asyura? Dan saya masih punya utang puasa Ramadan. Baik, cukup Bapak. Cukup, terima kasih ya. Ustaz, syukron. Jazakumullahu khairan. Anda masih punya utang puasa Ramadan dan saat ini Anda belum makan minum sejak subuh, bolehkah puasa Tasu'a? Kalau puasa Tasu'a insyaallah boleh, selama Anda belum mengkonsumsi apapun sejak subuh. Karena puasa sunnah tidak harus niat sebelum subuh. Dan dohir dari pertanyaan Anda, yang saya pahami dari pertanyaan Anda adalah Anda belum punya niat. Dan tadi Anda sudah menyampaikan, saya belum sahur, saya tidak sahur. Sehingga untuk puasa sunnahnya, puasa tasu'anya, boleh Anda lakukan. Kemudian, boleh enggak itu di switch jadi puasa qadha Ramadan? Jawabannya enggak boleh. Karena qadha harus penuh niatnya dari awal. Sehingga orang yang mau qadha harus persiapan untuk punya niat puasa sebelum subuh. Sementara jika dia belum punya niat puasa qadha, ya, dia belum punya niat puasa qadha sebelum subuh, meskipun dia belum makan minum, dia tidak boleh kemudian berniat puasa qadha, karena puasa qadha niatnya harus penuh. Kemudian bagaimana hukum melakukan puasa sunnah sementara masih punya kewajiban puasa qadha? Ulama beda pendapat, dan pendapat yang lebih kuat hukumnya diperbolehkan. Dengan dalil salah satunya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kanat alayya saum Ramadan, kana alayya saum Ramadan. Aku memiliki kewajiban puasa Ramadan yang belum aku tunaikan. Falam astati'u an aqdiyahu, dan aku tidak bisa untuk mengqadanya hatta fi Sya'ban, sampai jatuh bulan Sya'ban. Lima kanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah radhiyallahu anha selalu siaga ingin melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ramadan sampai Sya'ban, Sya'ban itu berarti mepet Ramadan berikutnya, Aisyah itu baru bisa qadanya di Sya'ban. Sementara kita tahu wanita seperti Aisyah radhiyallahu anha tidak mungkin tidak melaksanakan puasa sunnah. Sehingga ini dijadikan dalil bahwa puasa sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim meskipun dia punya kewajiban puasa qadha Ramadan, hukumnya sah dan diperbolehkan. Kemudian terkait masalah modal usaha yang tadi Anda dikasih bantuan, wallahu ta'ala alam, jika saat Anda mengajukan, Anda menyampaikan dalam bentuk sebagai modal, maka Anda harus gunakan sebagaimana pengajuan yang Anda lakukan. Karena ketika harta itu diserahkan kepada Anda, berarti statusnya adalah amanah sesuai dengan isi pengajuan Anda. Anda mengajukan untuk misalnya biaya sekolah, ya Anda gunakan untuk biaya sekolah. Anda mengajukan untuk misalnya nafkah keluarga, Anda gunakan untuk nafkah keluarga. Nah, ketika Anda mengajukan, Anda sampaikan sebagai modal, maka jangan digunakan untuk nutup utang. Anda gunakan untuk modal. Karena ketika dana itu diberikan, mereka niatnya adalah sebagaimana pengajuan yang Anda berikan. Meskipun ya, itu sifatnya sukarela dan tidak harus dikembalikan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelanggan IndiHome. Dalam pemasangannya tertulis pasal-pasal perjanjian yang salah satunya berbunyi pelanggan dilarang menjual belikan barang atau jasa dari provider IndiHome-nya. Bagaimana dengan usaha warnet sekarang yang lagi marak? Baik. Kita coba angkat benar-benar. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda kecilkan volume televisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Anda sudah terhubung. Ya, Ustaz, saya mau bertanya perihal pembayaran di marketplace. Selama ini tuh kan saya itu kalau belanja melalui marketplace ada voucher gratis ongkir, Ustaz ya. Nanti ada minimal pembelian, Ustaz, misalnya minimal pembelian 100.000. Nah, voucher itu didapatkannya cuma-cuma memang. Tapi yang saya mau tanyakan, Ustaz, karena bikin saya ragu ini, di voucher itu harus dibayar pembayarannya bukan melalui transfer bank, tapi melalui Shopee Pay. Nah, saya tidak pernah menyimpan uang di Shopee Pay, tidak pernah mengendapkan. Tapi itu gratis ongkir itu, apakah boleh, Ustaz, dibayar melalui pembayaran Shopee Pay itu dengan sejumlah yang saya belanjakan saja, Ustaz? Begitu, jazakallah khair, Ustaz. Berarti Ibu harus top up dulu ke Shopee Pay? Ya, tapi seperti transfer, Ustaz. Jadi misalnya saya membeli barang saat itu 100.000, lalu saya transfer ke Shopee Pay 100.000, lalu langsung diproses, Ustaz, begitu prosesnya. Baik, langsung dapat penggunaan vouchernya gimana? Penggunaan vouchernya ada minimal pembelian, tapi saya klaim dengan cuma-cuma, Ustaz. Jadi gratis diklaim, lalu ada minimal pembelian, setiap pembelian 100.000, ongkirnya jadi gratis. Nah, lalu saya bayar ke Shopee Pay, saya bayar tidak pernah dilebihkan, Ustaz. Jadi misalnya membeli produk 100.000, saya bayarnya 100.000, Ustaz. Saat itu langsung diproses memang. Jadi top up, bukan top up sih, transfer ke Shopee Pay, lalu langsung diproses, Ustaz. Gitu, Ustaz. Baik, cukup insya Allah. Nah, yang pertama kita coba bahas tentang kasus orang yang membeli IndiHome, jasa IndiHome, dan di situ ada klausul perjanjian tidak boleh diperjualbelikan ke orang lain. Lalu bagaimana dengan jasa layanan pembukaan warnet? Wallahu ta'ala alam, yang kami pahami tidak boleh diperjualbelikan ke orang lain itu bentuknya adalah ketika dia di cabang ya. Misalnya saya ngambil IndiHome, kemudian tetangga saya mau ikut, akhirnya saya install di situ dan dia saya minta untuk bayar misalnya sekian ratus ribu bayar ke saya. Yang seperti inilah mungkin yang dilarang oleh pihak IndiHome. Tapi kalau Anda punya jasa misalnya penyediaan layanan internet bagi siapapun yang menggunakan jasa itu nanti bayar, wallahu ta'ala alam, insya Allah tidak ada masalah. Karena pertama ini tidak di cabang, tetap berada di daerah Anda, di wilayah Anda. Yang kedua, orang yang menggunakan jasa itu tidak hanya sebatas jasa internet, tapi menggunakan PC Anda. Kadang Anda menyediakan laptop, ya, dan Anda menyediakan ruangan, ruangan itu ber-AC, kemudian ada biaya per jam sekian, insya Allah tidak masalah. Ya. Sama sebagaimana begini, listrik itu nggak boleh dijual belikan, sama. Dalam arti ketika kita install listrik, install PLN, kita tidak boleh terus dicabang ke tetangga, tolong nanti kamu bayar ke saya. Kemudian di sana dikasih meteran. Tidak boleh. PAM juga sama. Kemudian dicabang ke tempat tetangga, lalu dia nanti minta, kita minta untuk bayar. Tapi kalau misalnya kita menyediakan banyak kamar mandi, kemudian orang mandi di situ menggunakan air yang airnya itu dari PAM, dan yang memiliki instalasi PAM adalah saya, kemudian setiap yang mandi saya kenakan kewajiban bayar 5.000 misalnya, maka insya Allah diperbolehkan, karena jasa yang kami berikan tidak hanya sebatas air, ada banyak yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang disampaikan melalui telepon tentang keberadaan voucher free ongkir dengan minimal pembelian 100.000. Tapi tadi disampaikan pembayarannya harus melalui Shopee Pay. Nah, saya kurang begitu memahami alurnya. Namun begini, yang bisa kita jadikan sebagai acuan adalah jika fasilitas free ongkir itu didapatkan karena saldo Shopee Pay yang harus Anda endapkan, yang harus Anda top up. Para asatidah banyak menilai ini masuk dalam kategori manfaat karena akad utang piutang. Dan itu termasuk riba. Tapi kalau fasilitas free ongkir bukan karena top up Shopee Pay, tapi karena belanja yang jumlahnya 100.000, insya Allah tidak masalah. Karena dalam hal ini Anda mendapatkan gratisan bukan disebabkan karena akad utang, tapi disebabkan karena belanja dalam jumlah banyak. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa nominal yang kita transfer ke rekening bersama itu bukan lagi uang milik konsumen, tapi milik penjual. Namun dia mengendap di rekening bersama karena dia dijadikan sebagai jaminan sampai barang itu tiba di tempat Anda dengan selamat. Sehingga ketika uang itu mengendap di rekening bersama, bukan lagi uang konsumen, sehingga tidak ada akad utang piutang di situ. Karena tidak ada akad utang piutang, maka fasilitas apapun yang diberikan oleh Shopee atau diberikan oleh marketplace tertentu, selama di situ tidak ada akad utang piutang, insya Allah tidak masalah. Nah, terjadi akad utang piutang kalau Anda top up saldo di Shopee Pay, kemudian disebabkan karena Anda punya saldo di situ, Anda dikasih diskon atau dikasih fasilitas. Maka ini adalah tambahan karena akad utang. Itu yang bisa kami pahami terkait kasus yang tadi Anda sampaikan. Ya, meskipun saya kurang paham ya alurnya bagaimana, cuman Anda bisa jadikan itu sebagai acuan. Apakah fasilitas itu karena Shopee Pay-nya ataukah karena belanjanya? Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dikecilkan volume televisinya. Ya, Ustaz. Pertanyaannya gini. Kan dulu saya pernah ngiklanin bukunya Ustaz di status WA, terus teman saya pengen beli. Sebenarnya kan bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada di situ ya. Tapi dia minta tolong saya. Akhirnya saya bantuin deal, terus keluar invoice dari penjualnya. Teman saya janji besoknya mau transfer. Sampai besoknya dia belum transfer karena saya gak enak sama penjualnya. Akhirnya saya bilang ke teman saya, kalau saya transferin dulu gimana? Terus dia setuju. Karena waktu itu susah keluar rumah ya, lagi pandemi. Akhirnya karena saya punya internet banking ya, saya transfer dulu. Jadi kan awalnya itu apa, jual beli, terus di situ ada hutang piutang kayak gitu, boleh gak ya Ustadz ya? Baik. Setelah apa? Setelah apa clear masalahnya, tuh saya mikir, oh iya, kalau kejadiannya begini berarti ada biaya yang saya tanggung karena transfer antar bank ya. Itu kan berarti harusnya tanggung jawab teman saya ya. Nah, terus tapi saya pikir, udahlah saya ikhlasin biar jadi amal soleh saya. Tapi saya nggak ngomong ke dia gitu. Kalau hal harus diomongin apa nggak ya? Karena itu kan berarti hutang ya Ustadz ya. Terus pertanyaan kedua terkait tadi Ustadz yang kalau kehabisan uang di tol itu, kalau misalnya kita ngasihnya lebih, terus sisanya itu kita niatkan sebagai sedekah untuk orang itu, boleh atau tidak? Syukran ya Ustadz ya. Jazakallah khair, barakallah. Afikum barakallah. Untuk kasus yang pertama yang ibu lakukan, wallahu ta'ala alam, yang terjadi adalah bukan akad jual beli, karena ibu bukan reseller dan ibu juga bukan agen. Ibu bukan wakil dari penjual buku saya dan ibu juga bukan agen untuk buku saya. Sehingga ibu hanya menghubungkan antara teman ibu dengan salah satu agen atau salah satu reseller. Karena itu ketika ibu berinisiatif untuk memberikan talangan terlebih dahulu kepada orang ini, insya Allah tidak ada masalah. Dan itu sifatnya berarti ta'awun alal birri wa taqwa. Selanjutnya, seluruh kebutuhan yang ibu keluarkan, termasuk diantaranya adalah biaya transfer antar bank, maka itu menjadi beban yang harus digantikan oleh teman ibu, karena yang mendapatkan manfaat adalah beliau. Namun andaikan ibu mengikhlaskan, insya Allah tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, terkait kehabisan uang di tol, kemudian kita pinjam itol orang lain lalu kita lebihkan dengan niat untuk sedekah, apakah diperbolehkan? Wallahu alam, saya belum menemukan fatwa dalam masalah ini dan mohon waktu untuk bisa mempelajarinya lebih lanjut. Bisakah sarf yang kita lakukan kemudian di situ ada kelebihan sekaligus kita tambahkan senilai tertentu sebagai akad sedekah? Semoga Allah mudahkan bagi saya untuk bisa mencari lebih dalam tentang hukum seperti ini, apakah itu boleh ataukah tidak. Nah, kita coba angkat dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ya, Ustaz mau bertanya bagaimana hukumnya di calon karyawan bekerja di perusahaan swasta. Namun di PT tersebut mendapatkan sebuah proyek di bidang perbankan. Nah, tugasnya itu mengawasi transaksi-transaksi, lalu ada, kita harus memastikan transaksi itu tetap jalan, jangan ada downtime. Kalau ada downtime, kita harus kabarin dulu dari pusatnya. Terus menghindari hacker-hacker untuk mencuri data dan mencuri uang gitu. Nah, itu bagaimana hukum di calon karyawan itu bekerja di proyek bank? Yang dominan proyek yang dimiliki oleh perusahaan ini apa, Pak? Semacam konsultan. Yang dominannya bank atau non-bank? Yang dominannya anak pernah tahu Ustaz. Cuman kemarin di proyeknya itu, si proyek manajernya bilang penempatannya di bank. Oh, dia ditempatkan di bank? Iya, calon karyawan itu ditempatkan di bank. Kalau karyawan ini ditempatkan di bank, maka dia harus berani menolak ya? Kalau karyawan gimana, si perusahaan itu? Karyawan yang mendaftar tadi, jika dipastikan oleh perusahaan swasta yang dia daftar di sana, nanti kamu akan saya tempatkan di bank, maka dia harus berani menolak dari awal. Oh gitu, artinya haram ya Ustaz ya? Baik, kita coba jelaskan setelah telepon ditutup Pak. Terima kasih. Cukup, Ustaz. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, kita memahami kaidah ini ya, bahwa dalam akad jasa ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jasanya bersifat mubah. Pengurusan server, menjaga transaksi, itu jasa yang mubah. Termasuk menghindari jangan sampai ada hacker, itu jasa mubah. Namun ada satu tambahan lagi, yaitu jangan sampai jasa mubah itu dipakai untuk maksiat. Karena kita dilarang oleh Allah, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga ketika si A mendaftar di perusahaan swasta X, yang perusahaan swasta ini punya banyak klien. Salah satunya adalah bank. Ketika ada klien salah satunya bank, berarti ada salah satu klien yang nantinya menyebabkan terjadinya ta'awun alal ismi wal udwan. Yang perlu untuk kemudian dijadikan acuan adalah mana yang dominan, klien yang sifatnya mubah ataukah klien yang bermasalah. Kalau dominannya klien bermasalah, kerja di sini tidak boleh. Kalau dominannya klien yang mubah, kerja di sini insya Allah diperbolehkan, tapi Anda jangan berada di posisi klien yang bermasalah. Misalnya perusahaan tadi punya 100 klien, 98 klien klien yang mubah, untuk unit usaha yang mubah, 2 klien dari unit usaha ribawi, dan Anda bekerja di situ tapi di tempat yang tidak di unit usaha ribawi, insya Allah pendapatan Anda masih halal. Tapi kalau kemudian Anda bekerja di situ dan ditempatkan di unit usaha ribawi, Anda harus berani untuk pindah. Saya tidak mau di sini, saya mau di unit yang lain. Karena kita tidak boleh untuk tolong-menolong dalam maksiat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Mau tanya, apabila kita belanja tunai di toko tertentu, apabila pada nominal tertentu belanja kita dapat tebus murah barang tertentu, misalkan tisu, snack dan lain-lain, itu bagaimana hukumnya? Syukran, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tebus murah barang tertentu ketika belanja dalam jumlah banyak, itu kan berarti ada variasi harga. Kamu kalau belanja sedikit ya, belanja segini, nanti harganya sekian. Kalau belanjanya lebih dari ini, harganya sekian. Nah, di situ ada harga yang lebih murah disebabkan Anda belanja lebih banyak. Berarti ada variasi. Nah, keberadaan variasi harga selama ya, sebabnya bukan karena pertambahan waktu cicilan, maka tidak masuk dalam kategori riba jahiliyah. Dan hukum seperti ini yang benar diperbolehkan, dan itu pernah kita sampaikan sebagaimana keterangan At-Tirmidzi, dulu kita bahas dalam kajian pengantar fikih jual beli, bahwa ini tidak termasuk jual beli dua harga yang terlarang. Karena ketika di situ ada variasi dan Anda ambil dalam kuantitas yang banyak, lalu Anda dikasih harga dengan lebih murah, berarti di situ harganya cuma satu. Ketika harganya satu, maka harga-harga yang lain tidak berlaku, sehingga tidak lagi disebut sebagai jual beli dua harga. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ana mau bertanya Ustaz. Ana seorang pedagang. Biasanya ana kalau transfer itu menggunakan rekening bank konvensional, karena ana agak susah transfer menggunakan bank syariah. Namun ada saldo di bank konvensional tapi sedikit ya, kisarannya 1 juta, 2 juta gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz ya? Syukran Ustaz, Jazakallah. Penggunaan bank konven yang sifatnya hanya untuk lalu lintas uang, insya Allah ditoleransi Bapak, sehingga wallahu alam tidak jadi masalah ketika Anda menggunakan bank konven hanya sebatas untuk pembelian tertentu, dan saldonya dijaga jangan sampai terlalu banyak, sehingga nanti Anda ketika memiliki uang di situ tidak sampai tercatat berbunga. Nah, masing-masing bank itu berbeda-beda ya. Ada bank A yang dia kalau di bawah 1 juta gak dikasih apapun. Ada yang bank B kalau dia di bawah 500 ribu gak dikasih apapun. Nah, Anda pahami aturan itu, sehingga Anda berada, usahakan uang itu selalu berada di posisi yang tidak ada tambahan apapun. Dengan cara demikian, berarti kita tidak secara sengaja mendapatkan uang riba, karena niat awal kita menggunakan bank tersebut adalah untuk kemudahan transaksi lalu lintas uang, bukan dalam rangka untuk mencari bunga. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan kajian Ustaz Aminul Baik ya. Betul Bapak, silakan Bapak. Oh iya. Dari mana ini Pak? Dari Albar. Di mana Pak Albar? Di Jakarta. Nah, silakan Pak Albar. Ya, syukran. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Anda mau bertanya, andaikan kita sebagai pemilik lahan, lalu ada petani yang menggarap lahan kita, lalu di sudah jalan beberapa tahun, pemilik lahan ini membatalkan kerjasama. Nah, petani ini kan sudah keluar modal gitu untuk garapan lahannya, dan modal yang dia gunakan itu adalah emas yang dia jual. Nah, karena kerjasama sudah dibatalkan, apakah petani ini bisa meminta ganti rugi dengan nilai emas saat ini, Ustaz? Baik, itu saja, Ustaz. Nah, cukup, Bapak. Syukran jazakallahu khairan barakallahu. Wa jazakumullahu khairan fiikum barakallahu. Tayyib. Baik, saya turunkan dari keterangan yang pernah disebutkan dalam Ma'ayir Syariah yang diterbitkan oleh AAUIV, sebuah juklak perbankan syariah internasional yang diterbitkan oleh lembaga yang singkatannya AAUIV, adalah lembaga untuk mengaudit perbankan syariah internasional. Kantor pusatnya ada di Bahrain. Dalam Ma'ayir Syariah ditegaskan bahwa akad kerjasama itu boleh dibatalkan secara sepihak, termasuk diantaranya adalah akad kerjasama yang Bapak lakukan. Yang Bapak lakukan ini akad kerjasama musaqah. Akad kerjasama musaqah itu Bapak menyediakan lahan, sedangkan seluruh isinya diserahkan ke orang lain, diserahkan ke petani. Bibit dari petani, nanti pengairan dari petani, dan seterusnya. Nah, untuk akad kerjasama seperti ini, ketika mau dibatalkan secara sepihak, hukumnya diperbolehkan, namun dengan ketentuan, jika sudah dikelola oleh pihak petani dan sudah mendekati akan mendapatkan hasil, maka pembatalan boleh dilakukan, namun nunggu proses tandid. Apa itu yang dimaksud dengan tandid? Tandid adalah mencairkan semua hasil yang ada di sana, semua hasil yang ada di lahan itu. Karena itu kalau misalnya ini proses paninnya masih misalnya tunggu setahun lagi atau setengah tahun lagi, maka tidak boleh dibatalkan begitu saja, karena nanti akan merugikan salah satu pihak. Yang bisa dilakukan adalah dilakukan atau ditunda dulu setengah tahun lagi. Berhasil maupun gagal, setengah tahun lagi itu yang menentukan. Ternyata kok setengah tahun lagi gagal panen, gak ada nilai apapun, ya sudah, akad selesai di situ, dan resiko ditanggung oleh pihak petani. Tapi kalau setengah tahun lagi bisa dipanen, kemudian menghasilkan, maka hasilnya dijual, kemudian hasilnya, uang yang didapatkan, dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan. Sehingga kami sarankan jangan dibatalkan di tengah jalan, jika memang sudah dilakukan proses, karena itu akan merugikan salah satu pihak. Kecuali kalau misalnya kedua belah pihak ini sepakat, misalnya yang punya tanah, karena beliau yang ingin membatalkan, begini saja Pak, semua modal Bapak saya ganti, dan kerja Bapak juga saya ganti. Dan kalau itu yang dilakukan, pihak yang kedua sepakat, pihak petani sepakat, walhamdulillah urusan selesai. Tapi kalau pihak petani gak setuju, Pak ini tinggal sebentar lagi akan panen, mohon waktu tunggu agar saya bisa memanennya, maka sebaiknya jangan langsung dibatalkan di tengah jalan, tunggu sampai selesai proses panen sehingga bisa dilakukan at-tandid, ya, pencairan dari hasil yang tersedia. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan yang terakhir melalui WA. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya buka loket PPOB dan jualan pulsa dari aplikasi yang saldonya dari OVO atau Dana? Penggunaan saldo OVO atau Dana ketika pembayaran pulsa dan yang lainnya, apakah ada diskon? Tidak menyebutkan. Wallahu ta'ala alam. Kalau tidak ada diskon, sehingga Anda hanya sebatas menggunakan payment gateway yang disediakan oleh OVO atau Dana untuk layanan PPOB, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu alam. Tayyip, mungkin itu yang bisa kita sampaikan.